Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita mengkaji surat Maryam ayat 7. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Zakaria, sungguh kami memberi kepadamu kabar gembira tentang anak yang bernama Yahya, yang sebelumnya belum pernah kami ciptakan orang yang serupa dengan dia. Pendengar yang dimuliakan Allah, terkabulnya doa Zakaria sebagai bukti kuasa Allah. Apakah kuasa Tuhan masih ada atau tidak? Kita katakan kuasa Allah jutaan, miliaran, triliunan tiap detiknya ada di hadapan kita. Jadi kuasa Allah itu bukanlah membuat suatu hal yang spektakuler saja, seperti Nabi Zakaria melahirkan anak yang bernama Yahya di usia tua. Itu bagian dari kuasa Allah. Tapi sebenarnya kuasa Allah jutaan, miliaran, triliunan dalam hitungan detik bisanya kita bernapas. Kalau ditarik urat kita, itu bisa peredaran darah kita itu kalau ditarik bisa mengelilingi bumi panjangnya. Suatu hal yang sungguh luar biasa. Bagaimana saraf-saraf kita di otak yang bertambah dan kita tidak merasakannya. Dan itu juga tanda kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh darinya kita mengkonsumsi makanan, air yang berproses dari air asin penguapan naik ke gunung turun menjadi air yang segar, fresh, enak diminum, itu juga tanda kekuasaan Allah. Jadi sebenarnya kuasa Allah itu sudah banyak dan berada di depan mata. Cuman alangkah sedihnya punya mata tapi tidak bisa melihat. Punya mata tidak bisa mensyukuri. Punya mata tak pandai berterima kasih. Punya mata tambah melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, yang mengkaji bagaimana kuasa Allah dalam terkabulnya doa. Persilakan Ustaz. Iya. Ayat ini adalah hasil dari jerih payah Nabi Zakaria yang tidak pernah kecewa dalam hidupnya. Selalu ia menantikan dan kerinduan dengan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksudkan Nabi Zakaria dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah merasakan kecewa, tetap ia semangat dalam hidupnya dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengharapkan sehingga terkabulah doa. Banyak sekali manusia sekarang ini minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ketika dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala, lebih dekat dia itu dengan kekupurannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pejabat-pejabat tinggi negara kita itu hidupnya dulu adalah orang yang susah. Orang-orang tuanya lebih banyak asalnya dari petani. Tapi begitu mereka menjabat, tidak mendatangkan amanah itu di kening mereka, di hati mereka, tidak mendatangkan apa yang selalu Allah pantau dalam hidup mereka, maka mereka merasakan seakan-akan bebas melakukan tersebut. Ingat, keadilan Allah itu adalah sangat sempurna. Maka kita tidak mau meragukannya lagi. Cukuplah dengan doa kita, kita mengharapkan segala sesuatunya itu Allah akan datangkan kebaikan pada diri kita masing-masing. Sebab apa? sebab tidak mampu menerima karunia Allah Subhanahu wa taala. Ia lakukan hal-hal yang terburuk di dalam kehidupannya. Ingat, Allah itu bukannya tidak tahu, tapi Allah memberikan kesempatan sejauh mana orang-orang tersebut melakukan insaf atas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terbaik. Dalam hal ini Nabi Zakaria telah terbukti dengan terkabulnya doanya tersebut, makin dekat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia begitu dapat nikmat dari Allah, oh ini hasil jerih payahku, akulah yang melakukan sesuatunya. Tidak, ini karena Allah yang memberikan. Sudah kita katakan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan yang dapat kita lakukan melainkan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kami juga duduk di sini memberikan kontribusi kepada masyarakat mendengar, itu karena kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Disebabkan apa? Oleh doa-doa kita yang telah kita himpun terdahulu. Itulah munajat dan doa kita kepada Allah. Kita tidak akan pernah merasakan kecewa. Itu akan lebih bagus lagi. Itulah arti daripada pertemuan kita telah lalu itu dengan makna nida'an khafiyah. Selalu ia berdoa, selalu ia yakin akan Allah, padahal situasinya amat genting, padahal situasinya amat banyak. Orang seakan-akan dengan doa itu langsung mengucapkan ini adalah langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dikabulkan, tapi bisa jadi tidak banyak datang pada hari itu langsung diterima. Kenapa? Karena itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sifatnya instan. Nabi Musa saya selalu berdoa supaya diselamatkan kaumnya dari kejaran Fir'aun, tapi satu saat tidak. Ketika berada di tepi laut merah pada saat itu, tapi Nabi Musa tak pernah kecewa. Kalla fa inna ma'iya rabbi sayahdin, inna ma'iya rabbi sayahdin. Begitu sangat-sangat yakinnya Nabi Musa alaihissalam dalam doanya itu, sehingga Allah mendatangkan pada waktu yang sangat singkat itu. Itu kenapa? Karena Nabi Musa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika 13 tahun berada di Mekah, dia selalu merasakan hal yang ia minta itu tidak pernah kunjung datang, padahal ia adalah seorang rasul, nabi dan seorang Rasulullah. Tapi ini adalah merupakan proses. Terus ia dengan ketakwaannya kepada Allah sambil berharap, bermunajat kepada Allah, sampai ia terusir, istilahnya kasarnya begitulah, dari Mekah menuju ke Madinah. Tapi ia tetap merasakan hal itu, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya datanglah pada saatnya Fathu Makkah, yang mengatakan dalam firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Begitu banyak manusia berbondong-bondong masuk agama Islam, disebabkan Islam dikembangkan bukan dengan perang tapi dengan akhlak. Apa penyebab utamanya? Tawanan-tawanan itu setelah dalam Fathu Makkah ini merasakan mereka akan dibunuh karena mereka tidak pernah merasakan tenang dalam hidupnya, selalu bermusuhan dengan Rasulullah. Tapi begitu Rasulullah melepaskan mereka itu, dengan saat itulah banyak orang masuk Islam, disebabkan Rasulullah tidak pernah mendendam, tapi dengan akhlak al-karimah Rasulullah tunjukkan. Karena itu adalah menunjukkan tujuan kita, sifat ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa harus seperti ini? Karena itulah strategi yang paling bagus ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kesal, kecewa, komentar, setelah itu kita berdoa, itu belum merasakan kemantapan kita dalam mengucapkan doa kita itu. Walaupun kita hanya suaranya lemah lembut, tapi belum tersambungkan hati kita itu, pasrah kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Ustaz kami sampaikan. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. peluncuran buku Tafsir Sa'rawi yang diadakan jilid 9, 10, 11 yang diadakan di MUI tanggal 6 Maret yang lalu, itu memiliki satu target. Target itu adalah mohon doa restu. Karena bagi Safir Al-Azhar, kekuatan yang utama dan pertama adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengkaji wahyunya, menerjemahkan firmannya, menulis kalamnya, mensosialisasi kebahagiaannya, dan itu semua perlu dukungan darinya, dari Allah. Ada beberapa kegiatan terkait dengan kalamnya, wahyunya, firmannya, tapi mereka melupakan Tuhannya. Semua niat baik itu menjadi sia-sia. Maka kami tetap mengharap dari para pendengar, mudah-mudahan doa restu dari pendengar membuat kita semua dapat melangsungkan kegiatan ini sampai selesai. Dan kita juga mengharapkan mudah-mudahan Tafsir Sa'rawi dapat selesai, dan Tafsir Inspirasi dapat selesai, Tafsir Motivasi Inovatif semua dapat kita tulis dan selesai, semuanya berkat hidayah dan inayah, bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kekuatan kami, itulah the power of the belief, kekuatan dalam iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.